Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah Al-Intikhabat wa Ahkamuha fil Fikr al-Islami karya Fahad al-Ajlan hafizahullahu ta'ala. Terakhir kita membahas bahasanya pemilihan itu ada dua macam. Ini ada al-intikhabat asy-syar'iyyah, pemilu yang menimbang kaidah-kaidah syariat. Itulah pemilu yang terjadi di dalam negeri Islam yang menerapkan hukum-hukum syariat. Kemudian ada intikhabat ghair syar'iyyah. Kemudian kita lanjutkan di halaman 86, hukum nyoblos dalam intikhabat syar'iyyah. Maka pada saat terjadi pemilu di negeri kaum muslimin untuk sampai pada wilayah syar'iyyah kekuasaan atau jabatan tertentu, maka hukum syar'i untuk peran serta yaitu nyoblosnya an-nakhib pemilih dalam pemilu ini adalah mubah dan boleh. Maka dibolehkan bagi si pemilih untuk memilih dan berperan serta dalam pemilihan suara, dan wajib baginya jika dia berperan serta untuk memilih yang terbaik orang-orang yang dia ketahui. Li'anna hadza, karena hal ini adalah tuntutan dari menginginkan kebaikan untuk Allah, Rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Boleh jadi ada yang bilang bahasanya peran serta atau nyoblos dalam hal ini hukumnya wajib fil intikhabat dalam pemilu fima dunari asah, untuk kemudian pemilihan di selain kepala negara. Alasannya karena waliul amr atau kepala negara memerintahkannya, dan taat kepada waliul amr hukumnya wajib berdasarkan surat An-Nisa 59. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri telah memerintahkan untuk mengadakan kegiatan pemilu, maka wajib mentaatinya. Maka jawabannya, alasan ini tidak bisa diterima. Maka di sini terdapat faedah penting tentang taat kepada penguasa. Li'anna wali amri la yatasarrafu ila bima fihi maslahatun lil muslimin. Karena penguasa tidak boleh melakukan tindakan dan membuat kebijakan illa kecuali bima kebijakan yang di dalamnya terdapat maslahat bagi kaum muslimin. Dan bukanlah maslahat bagi kaum muslimin penguasa ilzam mengharuskan setiap individu dari individu masyarakat untuk nyoblos dalam pemilu, karena tidak ada maslahat dalam pengharusan ini, pengharusan atas setiap individu ma'a diiringi wujud keberadaan yang lain yughni anhu, yang sudah mencukupi. Takkan mengharuskan untuk nyoblos dalam kondisi ini mengandung mafsadah yang jelas, karena dia jadikan pemungutan suara itu menjadi asywaian, asal-asalan, dan bukan karena keinginan pemilih. Dan menimbang nampaknya ada liduhur karena jelasnya sisi negatifnya, maka sebagian sistem demokrasi sebagian negara kontemporer tidak menganut pendapat harus nyoblos, padahal mereka yakin pentingnya nyoblos bagi semua masyarakat dalam pemilu. Maka di paragraf ini kita jumpai faedah tentang ketaatan kepada waliul amri. Ini tidak asal tidak asal diperintahkan itu kemudian wajib taat. Namun kaidah pokoknya adalah sebagaimana disampaikan di kitab-kitab qawaid fiqhiyah, ya, penguasa tidak boleh membuat kebijakan kecuali yang maslahat bagi rakyat. Ini ketika kebijakan itu tidak mewujudkan maslahat bagi rakyat, maka ini kebijakan yang seharusnya tidak ada. Ini sehingga kebijakan semacam itu tidak wajib ditaati. Itu faedah penting tentang ketaatan kepada penguasa. Kemudian jika dikatakan bahasanya, jika ada yang mengatakan pendapat yang membolehkan seorang itu tidak ikut intikhab nyoblos atau milih menyebabkan bolehnya semua orang tidak ikut nyoblos, sehingga tidak ada wujud, tidak ada orang yang berperan serta dalam pemilu, dan ini adalah bentuk kedurhakaan dan pelanggaran terhadap aturan walil amri. Maka jawabannya, ala farti, seandainya kita andaikan at-taslim, kita terima kemungkinan terjadinya semacam ini, maka masyarakat ketika mereka la yakhabuna fi, tidak lagi minat untuk nyoblos, maka berarti tidak ada maslahat syar'i untuk mengadakan pemilu sama sekali. Sehingga kewajiban penguasa adalah ayal ja'a, memakai metode yang lebih baik dan yang lebih dekat dalam rangka mewujudkan maslahat minhak daripada pemilu. Kalau demikian nanti enggak ada yang nyoblos semua. Oh, berarti kalau demikian ya pemilunya yang perlu diganti. Kemudian hukum asal dalam peran serta seorang person dalam pemilu adalah mubah. Namun hukum asal ini bisa berpindah kepada yang lain ketika hukum tersebut tahufu fihi, dikelilingi oleh faktor-faktor yang lain. Faqad yakunul intikhab, maka milih itu bisa wajib atas satu person ketika hina yatawakof ala taswitihi, ketika pemilihan suara yang dia lakukan itu sangat menentukan usulul kaf'i al amin, orang yang kapabel dan amanah itu bisa menduduki jabatan. Wa yatarattab, dan berdampak jika dia tidak ikut taswit, ikut pemungutan suara, akan usul sampainya kepada jabatan orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas. Namun ketentuan semacam ini, an-nahati surah, bentuk kasus semacam ini hanya terjadi pada pemilu yang tidak diterapkan padanya kaidah-kaidah syar'i. Karena di antara kaidah syar'i yang penting dalam pemilihan adalah alla yusmah, tidak dibolehkan bagi siapapun untuk yatarasyah, untuk maju jadi calon, manakala dia tidak muahalan, punya kapasitas dan kelayakan. Karena adanya toleransi aslan liman yatarasyah, untuk orang yang maju jadi calon fiha, dalam pemilihan, padahal dia tidak memiliki kapasitas, satu hal yang hukumnya haram. Waqad yakunu, dan boleh jadi al-intikhab, memilih itu hukumnya dianjurkan hina, pada saat maksud dari pemilihan adalah da'mi, mendukung calon alladhi yakunu aqwa murasyaihin, yang dia adalah yang paling kuat dari dua calon yang ada lil wilayah untuk menduduki satu jabatan, dan dialah yang lebih banyak dinan takwanya, ilmunya, wa kuwatan, kuah di sini artinya kapabilitas, wa amanatan, dan amanahnya, yang paling mampu mewujudkan maslahat dan mencegah bahaya. Atau hukumnya juga dianjurkan ketika niat pemilih dalam peran sertanya adalah usaha untuk sampainya aqdaril murasyahin, murasyahaini, dua calon yang paling mampu untuk menduduki satu jabatan, supaya dia memberikan pelayanan kepada agama dan manfaat bagi kaum muslimin. Jika ada yang bertanya kenapa memilih itu tidak menjadi satu aktivitas yang mustahab secara mutlak, menimbang bahasanya pemilihan itu adalah satu metode yang tidaklah dipraktikkan kecuali dalam kondisi dia adalah metode terbaik yang memungkinkan. Wa idza kana, jika demikian keadaan pemilu, lima la takunul musyarakatu, lalu mengapa nyoblos dalam pemilu tidak dianjurkan secara mutlak? Maka jawabannya annama dzukira, apa yang telah disebutkan, yatajihul qaulu bihi, tepat berpendapat kepadanya, ila sultah la ilal fardhi, kepada kekuasaan dan bukan kepada person. Maka pada saat pemilu itu muhaqqiqah, mewujudkan maksud syar'i, maka boleh bagi negeri Islam untuk beramal dengannya, atau wajib mempraktikannya, atau dianjurkan sesuai dengan kondisi. Adapun untuk person pemilih, maka layat tajihu, tidaklah tepat bagi mereka hukum semacam ini, karena maslahat pemilu itu terwujud dengan peran serta sebagian fi majmu'ihim, ya, sebagian orang yang berhak untuk memilih mewakili kelompok yang lain. Adapun peran serta atau coblosan satu person saja secara sendiri tidak mewujudkan apapun. Walau lam yusyarik ahadun, sedangkan jika tidak ada satupun yang mau milih, maka berarti tidak ada maslahat dalam penyelenggaraan pemilu sama sekali. Fala hajat, maka tidak ada kebutuhan, dan jika demikian litatbiqihi, untuk menerapkan pemilu. Nah, kemudian matlab atsani, peran serta seorang muslim dalam pemilu yang tidak syar'i, yang tidak menimbang kaidah-kaidah syariat, sehingga orang kafir bisa maju, kemudian orang bejat bisa maju, orang yang tidak punya kafaah bisa maju. Maka ini dibagi menjadi dua. Intikhabat ghair syariah ada dua macam. Yang pertama, yang terjadi di dalam negeri Islam lil wilayah, pemilu tersebut dalam rangka mendapatkan, meneraih satu jabatan, dan negeri tersebut tidak menerapkan hukum syariat dalam mengatur pemerintahan dan politiknya. Yang kedua, pemilu dalam di negeri non-Islam. Yang pertama, al-intikhabat, pemilu di dalam negeri Islam yang tidak menerapkan syariat Islam di bidang pemerintahan dan politik. Maka hukum nyoblos dalam pemilu dalam kondisi ini lahak irtibatun, punya hubungan erat dengan hukum musyawakah, hukum nyoblos atau peran berperan serta fi hadil wilayat, dengan menduduki jabatan tersebut bagi orang yang ingin melakukan perbaikan. Maka kata beliau, hukum nyoblos dalam hal ini berkaitan erat derivat dari apa hukum menjadi pejabat di negeri semacam itu. Ini, apa hukum jadi pejabat di negeri semacam itu yang negerinya ini tidak menerapkan aturan syariat di bidang politik dan pemerintahan. Nah, apa hukum jadi gubernur di negeri semacam itu? Ini, untuk orang yang ingin melakukan perbaikan semaksimal mungkin dengan jabatannya sebagai gubernur atau yang lain. Maka kata beliau, ini hukum masalah pemilu ini derivat dari masalah apa hukum jadi pejabatnya. Kok bisa itu derivat? Wajul irtibat, sisi hubungan erat adalah jika boleh bagi seorang muslim untuk nyoblos atau untuk yusyarik, berperan serta menduduki jabatan semacam ini, berarti boleh ada pemilu dan pemungutan suara untuk itu. Wal adillah, dalil-dalil dan bukti-bukti yang dibawakan untuk membolehkan peran serta ini atau melarangnya, yumkin al-istifadatu minha, bisa kita ambil faedah fitawasul untuk mengetahui, ditawasul untuk supaya jadi sarana mengetahui hukum syar'i bagi pemilih dan orang yang berperan serta fitaswid dalam pemungutan suara. Ya. Dan para ulama fikih kontemporer berselisih pendapat hukum masuk dalam wilayah, dalam jabatan, apa hukum menjadi pejabat di satu negeri yang tidak apa hukum jadi pejabat politik dan pemerintahan di satu negeri di mana di negeri tersebut tidak menerapkan aturan Islam dalam bidang pemerintahan dan politik. Wa ahammu mas'alatin, perkara yang paling penting, darah berputar roha an-niza, perselisihan dalam masalah itu adalah masalah apa hukum menjadi anggota dewan, al-musyarakah fil majalis parlamaniyah. Kalau itu yang paling gawat, itu yang paling sengit. Nanti kalau itu boleh dengan syarat-syaratnya, maka jabatan-jabatan yang lain lebih ringan perselisihannya dan perdebatannya. Meskipun sebenarnya masalah ini tidak hanya berkaitan erat dengan anggota dewan majelis parlamaniyah, namun juga mencakup apa hukum jadi riasa ammah, menjadi penguasa, jadi kepala negara, dan jabatan-jabatan yang semisalnya. Alati yutau al-musyarik fiha, yang seorang muslim yang dia menjadi pejabat di jabatan-jabatan tersebut, yutau terpaksa ila ayyukirra, untuk membenarkan dan mengizinkan makana mawujudan, apa yang ada dalam kekuasaannya, minal muharramat, berbagai macam hal yang haram dan pelanggaran-pelanggaran syariat. Maka berarti sampai dalam posisi jadi pejabat RT. Di tempat kita, Pak RT mau tidak mau itu harus mengakomodir semua warganya. Warganya mau ada yang senam joget-joget pakai musik, tidak mungkin dia larang semua. Maka ini yang akan kita bahas. Termasuk di dalam hal ini apa hukum jadi Pak RT, Pak RW, atau kemudian bahkan di tempat kita boleh jadi hukum jadi takmir masjid di masjid umum. Yang mau tidak mau mengakomodir pihak-pihak tertentu yang jika tidak diakomodir akan terjadi kemudian keributan, kegaduhan. Padahal kalau teori teoritisnya ya jangan disetujui, ini hukumnya haram. Ah, misalnya. Ya, apa hukum kemudian jadi pejabat yang semacam itu? Nah, maka itu yang akan jadi contoh kasus adalah jadi anggota parlemen. Yang mau tidak mau ketika orang itu jadi anggota parlemen, dia harus membenarkan, mendiamkan hal-hal yang dalam keyakinannya hukumnya haram. Nih, tahrir mahal iniza fi masalah. Tahrir mahal iniza itu intinya adalah kemudian melakukan mapping, pemetaan mana sih yang diperselisihkan dan mana sih yang disepakati. Karena di hal-hal yang diperselisihkan itu pasti seringnya, umumnya mengandung hal-hal yang disepakati, supaya kemudian diskusi itu bisa fokus, maka perlu ditegaskan yang disepakati. Oh, ini biar gak usah dibahas. Nah, ini loh yang diperselisihkan. Dan sisi apanya yang diperselisihkan? Nah, itu isi dari tahrir mahalin niza. Yang ini adalah satu kegiatan yang penting untuk semua diskusi, supaya diskusi itu manfaat. Maka langkah pertama yang dilakukan mendiskusikan pandangan-pandangan yang berbeda. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tahrir mahalin niza, supaya nanti gak bulat. Ternyata hal yang disepakati ikut diobrolkan, gak perlu diobrolkan. Kemudian hal yang diperselisihkan ternyata belum didudukkan, sisi mana sih yang diperselisihkan. Maka al-jami' semua pihak sepakat haramnya keberadaan hadil majalis, majlis parlemen dan wilayah dan kekuasaan yang tidak menerapkan syariat. Dan sesungguhnya majlis parlemen ini melakukan satu perkara yang besar dan kemungkaran yang besar, dikarenakan menihilkan syariat Allah. Sumpa kemudian para pakar fikih kontemporer berselisih pendapat tentang hukum fi hukmil musyarakah fi hadil majalis, menjadi anggota dewan di majelis parlemen manakala niat dan maksudnya adalah al-islah, memperbaiki dari dalam, waqtaghyir dan melakukan perubahan, ya, atau minimal tahqiq ba'dil masalih, mewujudkan sebagian hal yang manfaat, cuma sebagian yang bisa dia lakukan, atau dar'i dan menyegah, tidak bisa semua, ba'dil mafasid. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama membolehkannya. Jadi setelah sepakat idealnya tidak ada lembaga semacam itu. Namun ketika kondisinya tidak ideal, realitanya lembaga tersebut ada. Mau tidak mau itu ada. Maka ada dua pendapat. Pendapat pertama membolehkannya, mengatakan tidak mengapa masuk dan berperan serta, tidak mengapa jadi anggota dewan. Liman yuridu bidzalika, syaratnya untuk orang yang menginginkan dengan posisinya sebagai anggota dewan menerapkan syariat. Kalau tidak ya minimal yas'a, berupaya untuk mewujudkan sejumlah hukum syar'i, ya bisa bikin perda yang membatasi peredaran minuman keras meskipun tidak bisa melarang, bisa kemudian dan kemudian beberapa maslahat yang lain. Catatan kaki satu. Wawa fatwa ini adalah fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin, kemudian demikian juga Syekh Muhammad Abu Zahra, ulama Mesir, Ali Khafif dan yang lain. Pendapat yang kedua melarang, maka tidak boleh jadi anggota dewan di majelis ini meskipun niatnya adalah taghyir, mengubah, berislah dan memperbaiki. Nah, kemudian alasan masing-masing pendapat. Pendapat yang membolehkan alasannya, peran serta orang yang baik, orang yang menginginkan perbaikan di majelis parlemen, fihi, di dalamnya tahqiq mewujudkan maslahat syar'i, mencegah mafasid yang haram. Dan tindakan semacam ini tidaklah kita katakan hukumnya haram. Yang kedua, ikutan serta orang saleh di majelis ini fi dawatunil akharin, mengandung ajakan kepada pihak-pihak yang lain litabani tatbiq syariah, untuk mengadopsi penerapan syariat. Besu yakunu, di mana ada hamu, keinginan untuk menerapkan syariat, haman syabian, keinginan rakyat secara umum, mimma yumahid, yaitu mempermudah penerapan syariat. Alasan yang ketiga, menjadi anggota dewan di annafil musyarakati fi hadil majalis, jadi anggota dewan di majelis ini, majelis parlemen, itu realitanya mewujudkan perbaikan, mengurangi kezaliman dan kejelekan sesuai dengan kemampuan, dan Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian keikutsertaan para aktivis Islam Islamiyin fi hadil majalis, di majelis parlemen ini, yahulu duna, menghalangi, haladuna itu menghalangi, jadi satu, yahuluduna menghalangi tafurutil mufsidin, apa bahasa kita, tafarut di sini ya kesendirian, tapi terjemah yang tepat monopoli al mufsidin, orang-orang yang merusak dan orang-orang yang menyimpang, bisultah, memegang kekuasaan. Alasan yang kelima, peran serta aktivis Islam, bahasa Arabnya Islamiyin, fi hadil majalis, di majelis-majelis ini, bagian dari menyebarkan dakwah Islam, membela hak kaum muslimin, menerapkan hukum syariat, mengkari hal-hal yang haram yang dipropagandakan oleh orang-orang sekuler dan orang yang sejenis dengan mereka. Ma'at ditambah bisa memanfaatkan min mumayizat, keistimewaan status sebagai anggota dewan dalam rangka membela Islam dan kaum muslimin. Karena ketika ada isu-isu di tengah-tengah masyarakat, anggota dewan dan bicara di media beda dengan orang yang tidak punya status. Tentu beda, ada keributan tentang masalah cadar misalnya. Ketika sejumlah anggota dewan ngomong di media, media nasional, tentu statusnya beda. Ini mungkin diantara contoh apa, mumayizat memanfaatkan mumayizat udhwiyah, kelebihan status sebagai anggota dewan. Kemudian yang keenam, masuknya al-akhya, orang-orang yang baik di majelis ini adalah mimbab, adalah bagian dari mengambil yang paling ringan dari dua kejelekan untuk mencegah kejelekan yang lebih besar. Wahadil mafsada, dan kejelekan yang diambil ini yuratubiah, maksudnya adalah mencegah mafsada yang lebih besar. Dan kejelekan ini finamsil wakti, di waktu yang sama, adalah satu hal yang darurat. Dan kaidah syariat mengatakan kondisi darurat membolehkan hal yang haram. Khasatan lebih-lebih lagi masuknya aktivis Islam di majelis ini, layal zal tidaklah mengharuskan dia menerima semua yang menyelisih syariat atau mendiamkan semua yang menyelisih syariat. Lianam, karena mereka labuta tidak boleh tidak melakukan perlawanan dan pengingkaran. Alasan yang ketujuh, bahasanya penerapan syariat di zaman modern ini qad yata'assaru wujuduhu, seringkali yata'assar, sulit keberadaannya kalau marutan wahidatan, langsung sekali jadi. Labuta tidak boleh tidak harus menempuh sunnatut tadarus, sunnah bertahap sampai Allah berikan kemudahan untuk terwujudnya maksud al-mansyud yang diharapkan. Alasan yang kedelapan, para ulama menimbang masalah perkara maslahat dan mafsadah ketika terjadi tazahum, ketika harus mengambil salah satu pilihan. Dan mereka para ulama dalam masalah itu terdapat fatwa-fatwa yang terkenal. Di antaranya ada fatwa ulama bolehnya tauliyatil qudati, menjabat sebagai qadhi min kibalil kufari, padahal penguasanya kafir. Lima fidalika, karena dalam hal tersebut mewujudkan maslahat syar'i yang besar bagi kaum muslimin. Dikutip dari perkataan Al-Is ibn Abdul Salam di kitab beliau Qawaidul Ahkam. Demikian juga bolehnya qiyamul wali al-adl, keberadaan penguasa yang baik, bi tawali al-wilayati, yang dia diangkat bi tawali al-wilayati, dan dia diangkat dengan menduduki jabatan tersebut min kibalil hakim adh-dhalim, diangkat oleh penguasa yang zalim. Wala jawa ala yadi, meskipun terjadi ala yadihi, melalui tangannya sejumlah kezaliman dan kerusakan. Lianna baqa'ahu, karena adanya kebaikan itu lebih baik daripada hilangnya kebaikan sama sekali. Wa majid, dan datangnya orang yang lebih banyak fasad dan kerusakannya. Maka fatwa-fatwa ini dalil bahasanya metode para ulama adalah mempertimbangkan maslahat dan mafsadah ketika harus memilih. Kemudian alasan ulama yang melarang duduk di anggota dewan. Alasan yang pertama, bahasanya ketika seorang itu duduk jadi anggota dewan di majelis parlemen, la takunu, itu tidak akan terjadi bighairi kosamin, tanpa bersumpah. Ala hadits tasaril wa ta'iyah, untuk mempertahankan hukum manusia yang berlaku. Wajib menghormati hukum manusia yang boleh jadi itu hukum sekuler dan memuliakannya. Wa yatba'uhu, dan derivatnya adalah mengokohkan dan ikrar membiarkan li hukmi anzimah al-almaniyah, berkuasanya sistem sekuler. Demikian juga berarti menyetujui kerja dari majelis parlemen, wa mahi alaihi, dan kondisi majelis parlemen yang kerjanya itu berlawanan dengan hukum syariat, menentang Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, usaha untuk melakukan perbaikan di dalam parlemen lam yatimma, tidak akan terwujud tanpa membuang syariat Allah. Tanpa memflurkan, toh itu bisa artinya memflurkan, memflurkan syariat alat taswid untuk mendapatkan pemilihan suara anggota dewan, mau ataukah tidak. Kita syariat Allah khamar haram, khamar haram, islah untuk supaya melarang peredaran khamar, itu tidak akan terwujud kecuali dengan menflurkan syariat Allah, haramnya khamar, supaya dipilih oleh anggota dewan. Setuju apa tidak anggota dewan kita larang peredaran khamar secara total misalnya. Ini artinya syariat Allah itu menjadi sasaran ikhtiyat, penentangan, ada yang tidak setuju, dan jadi sarana al-iktirah, usulan, cuma statusnya diusulkan, diusulkan agar dilarang penjualan minuman keras, sekedar diusulkan, rendah sekali gitu kata ulama yang melarang. Ini syariat statusnya cuma diusulkan, hina sekali, rendah sekali syariat. Nanti iya, iya dan tidaknya nanti tergantung taswid. Itu alasan yang melarang jadi anggota dewan. Yang kedua, kemudian masuknya al-akhyar, orang-orang yang baik, wal-al-fadl, dan orang-orang yang memiliki keutamaan fi hadil majalis, di majelis ini, fihi, di dalamnya terdapat dampak negatif bagi makna syar'i di akal manusia, di mana yudhanu, disangka bahasanya orang-orang yang baik-baik tidaklah masuk di majelis ini kecuali karena adanya majelis ini satu hal yang syar'i dan mencocoki hukum syariat. Mimma yuhdis, maka ini sehingga keberadaan anggota dewan dari orang yang baik-baik yang ngerti agama itu mewujudkan kekacauan dan kerusakan yang kokoh, yang kemudian tertanam kokoh di jiwa masyarakat seiring berjalannya hari, sehingga nanti akan jadi perkara yang sulit untuk tashih, dikoreksi atau diperbaiki. Alasan yang ketiga, anna ahamma wajibin, kewajiban yang paling penting dalam perbaikan negeri adalah memperbaiki akidah, merealisasikan iman kepada Allah, kitab, dan para rasul. Dan tidaklah sah ya ta'amal menyikapi ma'al hadal wajibil azim, kewajiban yang besar ini, dengan cara tanazul, mengalah, watafawud, dan rembukan, watajarud, dan bertahap, sebagaimana jalan orang yang menginginkan untuk masuk menjadi anggota dewan di majelis-majelis ini. Alasan yang keempat, keberadaan di majelis parlemen tidak memungkinkan aktivis Islam antasila untuk sampai pada batas mengubah sistem atau merevisi undang-undang. In an-nizam, karena sistem memang dibangun di atas pondasi menyelisih syariat dan tidak memberikan kelonggaran bagi orang yang baik untuk berperan serta kecuali dalam kadar yang menguatkan da'aim nizamihi, tiang-tiang sistem. Fal ghaya allati yurduha, maka tujuan yang diinginkan oleh para aktivis Islam dengan masuk di majelis parlemen ini tidak mungkin bagi mereka untuk mewujudkannya sama sekali. Bahkan wala hatta, sampai-sampai semata-mata tidak mungkin terwujud semata-mata sampai kepada al-qanawat al-mu'athirah fil mujtama, mu'athirah bukan pengaruh di masyarakat. Ya, tidak tahu kalau qanawat. Kemudian yang kelima, ya, keberadaan di majelis ini, ya, di dalamnya terdapat unsur tolong menolong, wal ittifaq, kesepakatan, wa tawaddud, dan upaya untuk mengambil hati dari al-almaniyin, orang-orang sekuler, orang kafir dan musuh-musuh Islam. Filijan al-mustarokah, ketika berada di komisi-komisi bersama. Ya, tentu nanti anggota dewan akan terbagi jadi komisi-komisi. Di komisi-komisi itu dia akan bareng dengan orang-orang sekuler, ya, dari partai-partai anti-Islam dan sebagainya, yang dia harus ittifaq, harus tawaddud. Filijan al-mustarokah, di komisi-komisi bersama. Wa fil qawaim al-intikhabiyah, dan di daftar pemilihan umum. Wa fi mawatin, dan di sejumlah tempat yang hajat dari majelis ini tastada'iha, mendorong, mengharuskan untuk berada di tempat-tempat tersebut. Dan itu semua adalah qadihun, menjadi celaan bagi akidah seorang muslim dalam masalah loyalitas kepada agama Allah dan berlepas diri dari musuh-musuh agama Allah. Bisa diartikan jalan atau saluran. Ilal qanawat, saluran yang memberikan pengaruh di masyarakat. Kemudian alasan yang keenam, keberadaan di majelis ini min itaatin li juhud, itu membuang-buang energi dan waktu dan harta dalam rangka mendapatkan suara dan mewujudkan penghasilan. Maka jadilah para da'i tenggelam dalam perkara-perkara yang cuma umur syakliyah, hal-hal yang cuma lahiriyah, sanawiyah, yang itu satu hal yang tidak primer. Laisa, dan itu bukanlah jauhar, jauhar itu esensi. Wa laisat min jauhar lal amal al-islami, tidak menjadi esensi dari perjuangan Islam. Ala hisab, dengan kemudian meninggalkan, dengan mengorbankan, hisab pengorbanan, ala hisab dengan mengorbankan dakwah yang merupakan tugas para nabi. Alasan yang ketujuh, realita menunjukkan bahasanya maslahat yang terwujud dari keberadaan aktivis Islam di majelis ini sedikit, tidak bisa dibandingkan dengan mafasid dari keberadaan mereka di dalamnya. Walam taslam, dan tidaklah selamat hadil musyarakah, keberadaan dalam anggota dewan tidaklah selamat dari tanazulat, mengalah yang terlalu banyak yang dilakukan oleh Islamiyin, para aktivis Islam. Sehingga ada ungkapan katanya mau mengubah namun malah jadi berubah. Ini disebabkan kenapa berubahnya ini, tanazulat katsirah, adanya mengalah yang banyak. Alasan yang kedelapan, keberadaan anggota parlemen termasuk dalam ancaman yang terdapat dalam Al-Quran. Sungguh telah Allah turunkan pada kalian dalam kitab suci, jika kalian mendengar Allah dikafiri dan diejek, jangan duduk bersama mereka sampai mereka berbincang dalam pembicaraan yang lain. Karena parlemen itu mengandung dalam keanggotaannya nuwaban, sejumlah anggota dewan ya tatawaluna ala syar'i, yang sombong terhadap syariah, maka orang yang duduk bersama mereka berarti termasuk dalam ancaman. Ya, maka tarjih dari penulis, yang tentu tarjih itu nisbi, relatif. Tarjih dari penulis boleh jadi beda dengan tarjih dari orang lain. Maka beliau tegaskan, beliau garis bawahi dua pihak ini, yang pro dan kontra. Seorang muslim yang baik jadi anggota dewan, dua-duanya yakin bahasanya ma'alihil majalis parlamaniyah, bahasanya kondisi majelis parlemen dan kekuasaan-kekuasaan yang lain yang kondisinya menihilkan syariat, tidak menerapkan aturan Allah, adalah perkara yang mungkar, wajib diubah sesuai dengan kadar kemampuan. Sehingga poros perselisihan mereka adalah dalam masalah menimbang, mengukur maslahat dan mafsadah dengan musyarakah, dengan masuk ke dalam atau kemudian menjadi memegang jabatan-jabatan ini. Itu inti permasalahannya. Inti permasalahannya ternyata adalah menimbang mafasid dan masalih. Itu intinya. Maka pihak yang membolehkan berpandangan maslahat masuk jadi anggota dewan lebih besar daripada mafsadahnya, yang mengharamkan berpandangan bahasanya sisi negatif dari masuk jadi anggota dewan lebih besar daripada maslahatnya. Dan mayoritas alasan 12 pihak itu cuma berjalan dalam jalan takrir, melaporkan maslahat dan mafasid. Alasan-alasan tadi kalau dilihat masing-masing melaporkan, yang membolehkan beri laporan, loh ini loh manfaatnya gini, yang melarang ini loh mafsadahnya begini. Oleh karena itu maka penulis atsar itu saya memilih dengan sengaja tidak ta'arud, tidak kemudian menyinggung li jawab, jawaban untuk masing-masing alasan. Wal munaqasyah, dan mendiskusikan alasan dari 12 pihak ini. Biasanya kan kalau di paparan alasan itu nanti biasanya penulis yang sudah punya kecenderungan terhadap satu pendapat, nanti supaya bisa sampai tarjih, nanti setelah alasan kemudian yang dia tidak setujui jawaban. ada alasan jawaban dari penulis supaya nanti digiring ke tarjih yang diinginkan oleh penulis. Nah ini beliau tadi cuma murni maparkan saja. Kemudian mayoritas alasan dua belah pihak tidak kemudian menyinggung jawaban dan diskusi untuk dalil masing-masing dari dua belah pihak. Jika realitanya demikian, maka hukum asalnya adalah wajib memegangi hukum asli dalam masalah ini, yaitu haramnya masuk jadi anggota dewan, dan tidak boleh berpaling darinya kepada hukum yang lain, kecuali jika kita yakin bahasanya maslahat yang timbul dari masuk menjadi anggota dewan lebih besar daripada mafsadahnya. Dan yakin tahu masalah, lebih masalah dan tidak, itu satu perkara yang tidak bisa itlaquhu, diberi hukum general bitiradin secara konsisten yang nanti akan berlaku di setiap zaman dan tempat. Itu tidak bisa. Pertimbang jika permasalahannya adalah masalah pertimbangan masoleh dan mafasid, maka tidak bisa kemudian dibuat aturan baku konsisten berlaku sepanjang zaman dan tempat. Oleh karena itulah kita harus mengkaji maslahat dari al-musyarakah masuk nih, al-musyarakah masuk jadi anggota dewan fi kulli bi'atin, dengan kita kaji di masing-masing lingkungan wa wilayatin dan masing-masing kekuasaan, sampai tahu dan yakin keberadaan maslahat alati takunu, yang itu lebih dominan daripada mafasid. Walabudda, dan harus huna dalam kasus ini kita harus jelaskan dua poin. Yang pertama, maslahat dalam menjadi anggota harus lebih besar daripada maslahat mafsadahnya. Falyakfi ayyakuna thammata masalih wal fawaid fil musyarakah, maka tidak cukup dengan semata-mata thammata di sana terdapat maslahat dan manfaat kalau masuk, namun labuta harus maslahatnya lebih besar dan lebih besar daripada al mafasidnya. Kemudian yang kedua, pendapat yang membolehkan ketika maslahat lebih dominan wajib dibatasi dengan seukur kebutuhan. Maka layani tidaklah yakni bermakna pendapat yang membolehkan ayyalija al-musyarik, orang yang masuk jadi anggota dewan itu kemudian yalija masuk di semua hal yang haram. Fayu'lin, kemudian dia umumkan dukungannya lihadil majalis, terhadap majlis ini. Wayasku, kemudian dia diam untuk menjelaskan hukum syari di dalamnya. Atau dia mengatakan kebatilan, diam dari kebenaran dengan klaim maslahat. Fahadil muharamat, fahadil, maka ini adalah hal yang haram. Latubah, tidaklah dimubahkan dengan alasan maslahat arajih yang lebih dominan lil musyarakah, untuk masuk dalam menjadi anggota dewan. Wa innamal maslahah arajih, namun maslahat yang lebih besar lil musyarakah dengan masuk, membolehkan masuk di majelis ini wahtimal, dan kemudian bersabar dengan mafasid yang menjadi dampaknya. Wala ta'ni, dan tidak pula bermakna menghilangkan dosa anil wukuh dari terjumus dalam berbagai macam hal haram yang lainnya dalam rangka maslahat-maslahat ini. Maka pertimbangan ketika dinilai maslahatnya lebih besar itu bukan berarti kemudian membolehkan semua yang haram, tidak pula kemudian melegalkan maksiat-maksiat yang ada di tempat itu. Di antara maksiat di tempat itu ikhtilat laki-laki dan perempuan. Tidak. Ketika kita katakan boleh masuk karena masalahnya lebih besar, maka nanti disyaratkan di sana harus meminimalisir kemaksiatan yang ada sebisa mungkin. Sebisa mungkin ya, ikhtilatnya dijauhi sebisa mungkin, jabat tangan dengan perempuan dijauhi sebisa mungkin, dan seterusnya. Alasan itu masalahnya lebih besar di awal, tidak kemudian membenarkan maksiat-maksiat tambahan ini. Maka itu bisa kita katakan syarat dari penulis, dua syarat. Ya, dua syarat untuk kebolehan menjadi anggota dewan. Ada dua syarat. Syarat yang pertama, maslahatnya harus lebih besar daripada mafsadahnya. Ini menimbang zaman, menimbang negeri, menimbang kondisi, suasana politik, dan seterusnya. Dan catatan penting yang beliau sampaikan di syarat ini, tidak boleh hanya sekedar ada maslahat, namun harus maslahatnya lebih besar. Kemudian yang kedua, ketika kita katakan boleh karena masalahnya lebih besar, itu bukan berarti kemudian bebas semua yang ada di situ boleh semua. Tidak. Maksiat-maksiat yang ada di ruang tersebut wajib diminimalisir semaksimal mungkin. Ikhtilat, kemudian jabat tangan dengan perempuan, kemudian dan yang lainnya. Nah, kemudian adapun hukum, nah itu hukum jadi pejabatnya. Nih, nanti hukum memilih pejabatnya kan derivat dari itu. Derivat dari itu, setelah hukum ya, memilih atau menjadi pejabatnya, intinya hukumnya boleh dengan hukum asalnya haram dan boleh dengan dua persyaratan. Ya, maka nanti ketika kondisinya adalah kondisi boleh, nah, maka nyoblos ketika itu boleh. Adapun hukum musyarakah, ya, hukum nyoblos dalam pemilu, maka jika musyarakah fi hadil majalis masuk ke dalam majelis ini atau kekuasaan ini, hukumnya boleh, maka jazat, maka boleh nyoblos dalam pemilunya. Tidak untuk mendukung mereka-mereka para calon. Adapun jika tidak boleh masuk ke dalam anggota dewan dan yang lain, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk ikut nyoblos fiha dalam pemilu, illa kecuali jika di sana ada masalah yang lebih besar fil musyarakah dalam ikut nyoblos. Fal mana minal musyawqa wa tuhul, maka larangan untuk masuk ke dalam kekuasaan dan majelis ini, layal zamu minhu, tidaklah mengharuskan, melarang untuk musyawqa ikut serta dalam pemilihan suara dan pemilu. Karena mafsadah masuk ke dalam kekuasaan tersebut lebih banyak dan lebih jelas daripada mafsadah intikhobat memilih. Wahadat ini menjadikan likuli wahidin, setiap orang minhuma dari dua kasus ini, nadharun fiqhiyun khasun, punya pandangan fikih pribadi. Fil muazanah, karena ini berkenaan dengan masalah menimbang masalih dan mafasih. Maka di kalimat ini terdapat faedah, ya, yang namanya sesuatu yang boleh karena masalah, menimbang masalah dan mafsadah, itu tidak bisa diseragamkan. Nanti kemudian ada nadharun fiqhiyun khasun, ada pandangan fikih pribadi. Ya, maka tadi di paragraf ini disampaikan kalau jadi untuk jadi pejabat tersebut hukumnya boleh, maka nyoblos boleh. Kalau jadi pejabat tersebut hukumnya haram, maka nyoblos bisa boleh. Bisa boleh. Kalau menjadi pejabat tersebut hukumnya haram, nyoblos untuk mendukung supaya beliau menjabat tersebut, itu ya asalnya tidak boleh, namun bisa boleh jika ada maslahat. Tadi disampaikan, wa idza muni'at al-musyaraqatu, jika terlarang dan haram menjadi pejabat, maka seorang muslim tidaklah yusyarik fiha dalam intikhabat. Maka jangan nyoblos dalam pemilu illa kecuali ingkana thammata, jika di sana ada maslahat. Maka kesimpulannya, kalau jadi pejabat tersebut, pejabat dalam bentuk anggota dewan atau yang lain, itu hukumnya ya boleh, maka nyoblosnya boleh. Kalau untuk menjadi pejabat tersebut hukumnya haram, maka nyoblos yang ini adalah dukungan supaya beliau jadi pejabat, hukum asalnya adalah haram, namun bisa tidak haram ketika dinimbang maslahat yang lain. Kok demikian? Kok kemudian yang haram kok tidak derivatnya langsung haram mutlak? Tadi beliau sampaikan, karena beda, karena mafsadah jadi anggota dewan sama mafsadah nyoblos itu lain. Itu lain. Karena mafsadah menjabat sebagai pejabat, dalam ini anggota dewan, akthar wa adhar, mafsadahnya lebih banyak. Mafsadahnya lebih banyak, sehingga beda. Maka sebagaimana pendapat fikih Nisa al-Albani, ya, membolehkan untuk nyoblos namun melarang untuk jadi anggota dewan. Itu Syaikh Al-Albani dalam masalah ini, kaidah global beliau demikian. Ini membolehkan untuk mencoblos tapi melarang untuk mencalonkan diri. Artinya beliau mencalonkan diri jadi anggota dewan, kata beliau hukumnya tidak boleh. Ini tidak boleh. Namun nyoblosnya boleh. Coblos yang paling ini, dukung yang paling ini, sedikit madaratnya untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Arda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.